إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأمي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بشكر pada hari ini telah bergabung dua hari besar. Yang pertama adalah Jumat berkah buat kita semua insya Allah. Dan yang kedua, kita sudah di penghujung hari-hari tasyrik. Hari-hari istimewa, hari perayaan umat Islam, hari makan dan minum sehingga diharamkan untuk berpuasa pada hari ini. Sidang jemaah rahimakumullah, di penghujung hari tasyrik pada khutbah Jumat ini, saya mengajak jemaah untuk memfokuskan, mengambil hikmah dari surah Al-Hajj ayat 34 dan 35. Agar makna dari penyembelihan hewan kurban sampai kepada tujuan kita, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Sebelumnya, mari kita doakan semoga saudara-saudara seiman kita yang sedang berhaji mendapatkan haji yang mabrur, mendapatkan sa'i yang masyhur, dan dosa-dosanya maghfur dari Al-Ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin, dan bagi tiap-tiap umat sejak sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman Adam alaihi salam, ja'alna mansakan, telah kami jadikan bagi masing-masing umat itu cara-cara ibadah kurbannya sendiri-sendiri. Ibrahim harus menyembelih anaknya. Qabil dan Habil harus mempersembahkan yang terbaik dari hasil panen dan dari hasil ternaknya. Sementara kita harus mengorbankan al-an'am atau bahimatul an'am yang akan saya jelaskan nanti. Apa maksud tujuan Allah menjadikan setiap umat itu sembelihan kurbannya sendiri-sendiri? Alasannya disebutkan liyadzkurusmallah, agar mereka senantiasa menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Itu diantaranya yang harus kita sebut. Tetapi tentu tidak hanya sebatas sampai di tenggorokan dan bibir saja penyebutan itu. Karena zikir ismillah, menyebut nama Allah, substansinya bukan di lidah dan tenggorokan, tetapi di dalam hati ini. Anda dan saya akan kehilangan makna zikir kalau tidak ada ingatan Allah di dalam hati ini. Terserah Anda tipikal orang yang memulai dari zikir jahar baru masuk ke hati, atau zikir hati dulu baru kemudian terefleksikan dalam bentuk jahar di tenggorokan dan di lisan. Tapi yang paling penting adalah bahwa zikir kita akan kehilangan makna kalau tidak berpusat dari hati atau bermuara dari hati. Sekali lagi, di ayat ini dimaksudkan katanya, dari maksud penyembelihan itu adalah liyadzkurusmallah, agar kita semua senantiasa menyebut dan mengingat nama Allah. Bertakbirlah di dalam hati kita semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari-hari tasyrik disunnahkan selain bertakbir adalah bertahmid dan bertasbih. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bersyukur atas apa? Kenapa kita harus menyebut nama Allah di ayat ini? Dengarkan baik-baik, simak baik-baik alasan rasionalnya. Kenapa pada hari tasyrik saat menyembelih hewan kurban kita diperintahkan untuk bertakbir, bertahmid dan bertasbih? Alasan rasionalnya adalah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian dalam bentuk bahimatul an'am. Menarik sekali, al-an'am artinya hewan ternak. Tapi dilekatkan dengan kata bahimah, artinya bahwa hewan ternak adalah makhluk yang tidak difahami, mubham kata-katanya. Bahimah yang tidak punya nalar. Bahimatul an'am berarti hewan ternak yang tidak difahami kata-katanya dan tidak memiliki nalar. Kita diminta bersyukur kepada Allah lewat takbir, tahmid, dan tasbih itu karena Allah sudah rezekikan kepada kita yang namanya bahimatul an'am itu. Oke, saya akan jelaskan dulu kata an'am, jamak daripada a'imah, berasal dari kata-kata ni'mah. Jadi an'am, ada surah al-an'am di dalam Al-Quran, artinya surah hewan ternak. Maknanya bahwa pada hewan ternak itu ada banyak sekali nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang jumlah rahimakumullah, ada perintah dalam Al-Quran sebelum makan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia bertafakkur saat melihat makanannya. Biasanya jarang orang bertafakkur saat melihat makanannya, yang ada adalah hawa nafsunya. Jarang orang sebelum makan itu memikirkan makanannya, padahal perintahnya sebelum kamu makan, falyanzuril insanu ila ta'amih. Saya kira ini relevan dengan pegawai-pegawai Departemen Kesehatan di gedung baru ini. Andalah yang paling bertanggung jawab terhadap ketahanan fisik bangsa Indonesia. Andalah yang paling durhaka pertama kali di hadapan Allah jika tidak terjadi ketahanan fisik bangsa Indonesia ini. Secara umum memang ketahanan bangsa ini diukur dari ilmu pengetahuan dan itu tugasnya Diknas. Tetapi yang kedua adalah ketahanan fisik dan itu adalah tugasnya Depkes. Dan yang ketiga tentu pertahanan dan keamanan, itu tugasnya Kemenhan. Dan ini menjadi relevan bagi bapak-bapak sekalian untuk menegakkan tugas bapak-bapak sekalian sebagai orang yang paling bertanggung jawab di negeri ini. Apakah bakal masuk surga nantinya atau bakal masuk neraka bapak-bapak nantinya tergantung kepada amanah yang bapak jalankan sebagai penjaga ketahanan fisik bangsa ini dari sisi kesehatan. Hewan ternak, bahimatul an'am. Coba perhatikan, saya kemarin sempat memperhatikan setelah memperhatikan makanan. Jadi agak takut itu kalau makan gajibu lemak semuanya. Dan makan daging berlebihan, apalagi selama ini sudah terbiasa. Harusnya kan daging hewan kurban itu wa'at'imul ba'isal faqir. Beri makanlah orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang fakir. Perhatikan kesehatan fisik orang-orang miskin, bapak-bapak. Dan ini adalah kewajiban kita semua. Saya perhatikan ketika sapi akan disembelih. Lihat, sapi itu dengan syahwatnya. Hewan ternak itu memang telah dikuasai oleh syahwat. Seperti sapi itu kalau sudah dicucuk hidungnya, ditarik kemana saja. Awalnya kata an'am itu sebetulnya untuk unta. tapi kemudian berlaku juga untuk sapi dan untuk kambing, an'am. Jadi hewan-hewan yang masyru' secara syar'i untuk dikurbankan. Selain hewan ini memang banyak sekali manfaatnya, mulai dari kikilnya sampai bulunya, hewan ternak ini secara fisik bermanfaat buat kita. Tetapi di luar itu, secara non-fisik, manfaat daripada hewan ternak ini juga banyak sekali. Selain untuk tunggangan, dia juga menjadi kendaraan pembawa barang, dan seterusnya. Jadi sebetulnya, ketika kita diminta untuk dekat dan melihat dan memperhatikan hewan ternak, di situ karena ada alasan rasionalnya kenapa kita harus menyebut nama Allah, karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita lewat hewan ternak secara fisik dan secara psikis itu. Namun yang ingin saya garis bawahi dalam khutbah singkat ini adalah untuk bisa menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, untuk bisa menjadi orang yang senantiasa menyebut nama Allah berkaitan dengan hewan kurban ini, untuk bisa menjadi orang yang mentauhidkan Allah berkaitan dengan hewan kurban ini, kalau kita sudah mampu menyembelih sifat hewan ternak di dalam diri kita. Saya perlihatkan dulu sapi. Saya perhatikan orang-orang yang hendak menyembelih sapi yang telah dikuasai oleh syahwat keternakannya ini. Dicucuk hidungnya, diikat di tiang, lalu kemudian dijerat kakinya, lalu kemudian ditarik dan robohlah sapi itu. Bapak-bapak pejabat di Depkes, coba kita perhatikan pejabat-pejabat yang ditangkap KPK sekarang. Awalnya mereka dipancing karena mereka telah menjalani hidupnya berdasarkan hawa nafsunya. Coba lihat, kebiasaan koleksi mobil itu kan kebiasaan anak-anak sebetulnya. Tidak pantas untuk orang yang usianya sudah di atas 40, di atas 50. Masih gemar mengkoleksi, mau apa itu wali kota itu? Mau apa itu kepala MK itu koleksi mobil-mobil mewah itu? Itu hanya perilaku anak-anak yang mengumbar hawa nafsunya sebetulnya. Perlahan-lahan dijerat atas nama bunda putri, atas nama perempuan ini, perempuan itu. Begitu kakimu dijerat, bapak pejabat di Depkes, bahkan lembagamu. Depkes ini sangat strategis bagi musuh yang hendak meruntuhkan kesehatan sebuah bangsa. Untuk merampok sebuah negeri, hancurkan Depkesnya. Jika para pejabat, jika para pegawainya yang berada di Depkes ini kemudian perlahan-lahan dicucuk hidungnya dengan tahta, dengan harta, dan dengan wanita, tinggal satu lagi. Tinggal dijerat kakinya, lalu ditarik, bruk. Ambruk pejabatnya dan ambruk departemennya seperti sapi yang ambruk itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bapak-bapak dan pejabat di sini termasuk orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak menjadi orang yang khianat terhadap ketahanan fisik bangsa yang penting ini. Enggak mungkin tentara itu bisa sehat. Enggak mungkin anak-anak sekolah itu bisa sehat. Orang-orang kuliah itu bisa sehat kalau tidak ada kebijakan dan keberpihakan dan alokasi anggaran yang benar dari Departemen Kesehatan. Dan itu hanya bisa dijalankan jika bapak-bapak tidak dikendalikan oleh hawa nafsu dalam menjalankan amanah di Departemen Kesehatan ini. Mohon maaf. Begini teorinya. Kita ini manusia bisa lebih rendah status kita ketimbang hewan ternak gara-gara syahwat. Kita juga bisa lebih jahat daripada hewan buas dengan emosi kita. Bapak, ada orang bijak bilang, jangan ambil keputusan saat Anda sedang marah. Jangan tanda tangani apapun dalam keadaan marah. Pastinya, orang yang mengambil keputusan dalam keadaan marah benarnya saja salah. Hati-hati. Tapi pada dua sisi ini seseorang diukur apakah dia punya kecerdasan emosional, an emotional quotient atau an emotional intelligence, diukur dari dua sisi ini. Bapak-bapak, Saya cuma ingin memberikan sedikit saja ilmu yang saya punya agar Departemen Kesehatan tetap kokoh dan insya Allah selamanya kokoh dengan bapak-bapak sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena tidak sedikit yang mengincar bapak-bapak dan Departemen Bapak ini. Sebab ini adalah Departemen yang sangat strategis. Setelah ilmu pengetahuan adalah kesehatan fisik. Agar bapak-bapak semua aman di hadapan Allah ketika dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ingat baik-baik, syahwat dan emosi. Orang jenius adalah orang yang mampu tundukkan syahwat dan emosi dengan akal sehatnya. Orang idiot adalah orang yang tunduk hawa nafsu, syahwat dan emosinya di hadapan akal sehatnya. Jadi kalau kita bertanya, Ustaz, jadi apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menjadi pejabat, supaya saya bisa mengawal Departemen Kesehatan agar ini tetap kuat dan tegak? Secara teoritis keduniaannya, bimbing akal sehatmu dengan wahyu. Karena hanya dengan akal sehat yang terbimbing dengan wahyu, kau bisa tundukkan syahwat dan emosimu. Tapi ketika akalmu tidak terbimbing oleh wahyu, kalamullah, tanpa ibadah, maka tidak mungkin akalmu bisa tahan melawan godaan syahwat dan emosimu. Sidang jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Semoga kita bisa keluar dari sifat kebinatangan diri kita. Apakah binatang ternak lewat syahwat ataukah binatang buas lewat emosi kita. Saya ingin tutup khutbah ini dengan satu pesan penting. Kata Imam Ghazali, akal yang mampu tundukkan syahwat dan emosi, di situ ukurannya jenius seseorang, kata Imam Ghazali. Bagaimana menempatkan akal dengan wahyu Al-Quran? Lihat, akal sehat manusia itu seperti orang yang punya penglihatan sehat, tidak cacat, itu akal. Tetapi wahyu itu adalah cahaya, matahari. Bayangkan, ketika Anda dalam gelap malam tanpa cahaya matahari, tanpa cahaya rembulan, Anda belalakan mata Anda jam 2 malam di masjid ini, apa yang bisa Anda lihat kalau tanpa lampu? Gelap semuanya. Artinya, orang yang gunakan akal tanpa Al-Quran, blind, gelap, tanpa cahaya. Sebaliknya, orang yang gunakan akalnya seperti orang yang buka matanya lalu mendapatkan cahaya, nur ala nur. Al-Quran itu, ibadah-ibadah itu akan menjadi cahaya bagi kita semua. Sehingga kita bisa membedakan warna-warni. Sehingga kita bisa bedakan antara yang hak dan yang batil. Sehingga kita bisa bedakan antara yang halal dengan haram. Itu kepentingan wahyu di hadapan akal. Tapi saya juga ingin ingatkan, kalau Anda sudah berani melawan wahyu dan mengabaikan wahyu, apalagi Anda berani menakar wahyu dengan akal, sama saja Anda tatap matahari dengan mata telanjang. Enggak sampai 5 menit, retina Anda, mata Anda itu tidak akan menampung cahaya lagi dan Anda akan menjadi buta, tidak bisa melihat apa-apa. Mudah-mudahan penghujung ayyamut tasyarik menjadi hari keberkahan bagi bapak-bapak dan kita semua di sini. Dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing untuk mendapatkan hidayah dalam mengambil keputusan. Dan mudah-mudahan kita hanya mau memakan hasil yang halal saja. Sehingga kita jijik untuk mendapatkan penghasilan yang haram. Barakallah li walakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi washabbi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ala sahabati ajma'in, wa ala tabi'in, wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور يا الله. Jadikanlah haji para hujjaj haji yang mabrur. Jadikanlah sa'i para hujjaj sa'i yang masykur. Jadikanlah dosa-dosa para hujjaj dosa-dosa yang maghfur. Dan jadikanlah perjalanan haji mereka perjalanan perdagangan yang tidak memberikan kerugian kepada mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pegawai Departemen Kesehatan yang amanah di hadapan-Mu. Jadikanlah kami pegawai-pegawai yang hanya sudi menerima yang halal dan tidak sudi menerima yang haram dan merasa cukup dengan yang berasal dari sisimu saja. Allahumma agnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'asyatik wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, jika satu hari nanti dalam pekerjaan kami kami menginginkan tambahan yang lebih dari gaji kami, jangan buat kami mengemis kecuali hanya kepada Engkau saja ya Rabbana. Karena kami tidak ingin membawa makanan haram untuk anak istri kami. Karena kami berkewajiban untuk menegakkan kalimat takwa ke dalam hati istri kami. Karena kami berkewajiban untuk menegakkan kalimat takwa ke dalam hati anak-anak kami ya Allah. Jangan sampai kami menjadi ayah, menjadi suami yang jahat membawa penghasilan yang haram ke dalam rumah tangga kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.